Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pelajaran yang pertama dari kitab Al-Mumti' fi syarhi al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim bin Matar hafizahullah ta'ala. Yang ini merupakan kitab penjelasan ya, dari matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Ibnu Al-Ajurum As-Sunaji rahimahullah ta'ala. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Berkata musannif, yakni pengarang kitab Al-Ajurumiyah, semoga Allah merahmatinya, al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Kalam adalah lafaz ya, yang tersusun, yang berfaedah dengan bahasa Arab. Asyar, penjelasannya. Bada'a al-musannifu rahimahullah ta'ala بتعريف الكلام لأن النحو لإقامة الكلام. Nah, pengarang kitab Jurumiyah ini memulai kitabnya dengan menjelaskan definisi kalimat ya, karena bahwasanya nahwu itu ya, mempelajari pembentukan kalimat. Faqala al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Maka Ibnu Ajurum ini berkata, kalimat adalah al-lafdhu lafaz ya, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, kemudian bilwat'i dengan bahasa Arab. Falabudda an yastami'a fil kalami arba'at umur. Maka semestinya ya, kalimat itu harus terhimpun padanya empat perkara, ya, arba'at umur. Al-awwal an yakuna lafzan ay sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hija'iyah. Yang pertama, kalimat itu haruslah lafaz, ya, yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Asani an yakuna murakkaban ay muallafan min kalimatain au aktsar. Yang kedua, kalimat itu harus tersusun. Ya, apa itu tersusun? Nah, tersusun yaitu disusun dari dua kata atau lebih. Asaris an yakuna mufidan ay yahsunu sukutul mutakallimi alaih. Ya, yang ketiga, ia harus berfaedah. Maksudnya seseorang yang berbicara ya, seorang yang berbicara ini bisa diam dengan sempurna. Kemudian arabi an yakuna bil wad'il arabi ai min kalamil arab. Yang perkara yang keempat, bahwasanya kalam itu harus dalam bahasa Arab ya, maksudnya dari perkataan orang Arab. Nah, kita lihat catatan kakinya, yang dzur hasyatu sabban wal kafrawi ya, silakan kita bisa dilihat ya, bisa dilihat lebih lanjut ya, yang mengenai masalah definisi bilwat'i ya, pada kitab Hasyiah As-Sabban dan juga kitab Al-Kafrawi. Nahu qawlika al-ilmu nafi'un. Contohnya perkataanmu, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ini adalah contoh kalimat yang pertama ya, yang diajukan oleh Syekh Malik bin Salim. Nah, kita lihat catatan kakinya. Ta'rifuhu kalamun indan nuha. Lafdun nah, kalamun indan nuha ya, maka kalimat al-ilmu nafi'un ya, al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat, ini merupakan kalam menurut ulama nahwu ya, fal-ilmu nafi'un, maka kalimat al-ilmu nafi'un ya, ilmu itu bermanfaat, ini merupakan kalam menurut ulama nahwu ya. Kemudian ma'nahu lafdun mustamilun ala ba'dil hurufil hija'iyah, karena yang pertama ya, al-awwal, dia adalah lafaz ya, yang terhimpun atau terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Wahia al-alifu wal-lamu wal-ainu ya, dan itu adalah alif, lam, ain. Nah, kemudian wa murakabun ya, li tarakubihi min kalimatain. Yang kedua, kenapa ala ilmu nafi ini disebut kalam? Ini karena dia murakab ya, tersusun. Karena dia tersusun dari dua kata. Al-ula, yang pertama kata al-ilm. Ya, asaniyah nafi'un, kata yang kedua nafi'un. wa mufidun li'annahu afada al-ikhbara bi naf'il 'ilm. Dan ketiga, ya, kalimat al-ilmu nafi'un ini mufid, berfaedah. Kenapa? Karena dia memberikan faedah, ya, kabar dengan bermanfaatnya ilmu. Jadi al-ilmu nafi'un ini menjelaskan keterangan, ya, atau kabar bahwa ilmu itu bermanfaat. Kemudian wabil wada'il arabi li'annahu min kalamil arab, ya, yang keempat, karena dia berbahasa Arab. Karena al-ilmu nafi'un yang merupakan bahasa Arab. Wa nahwu qawlihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Dan contoh yang lain, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Kita lihat catatan kaki yang ketiga. Ini pada surat An-Nisa, ya. Kita bisa mencek, ya, dicek surat An-Nisa ayat 164. Kemudian waqali Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ya, dan contoh kalimat yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ya, akhrajahu al-Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslimun an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini dikeluarkan oleh al-Bukhari, ya, dan lafadznya juga dari lafadznya beliau, ya, al-Imam al-Bukhari. Dan juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakullun min hadhil jumali kalamun nahwiyun litawaffuri syurutil mutaqaddimah fiha wa hiya al-lafdhu wa tarkibu wal ifadatu wal wad'i al-arabi wal wad'ul al-arabi. Maka setiap dari kalimat-kalimat ini, yakni al-ilmu nafi'un wa kallama Allahu Musa taklima innamal a'malu binniyat, ini merupakan kalam, ya, menurut ilmu nahwu, karena telah memenuhi syarat, ya, yang ada padanya, yaitu yang pertama lafaz atau ucapan, kedua tersusun, ketiga berfaedah, dan yang keempat berbahasa Arab. Nah, kita lihat fawaid dan tanbihatnya, ya, faedah-faedah dan perhatian khususnya. Yang pertama, an-nahwu huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Yang pertama, an-nahwu, ya, ini adalah kaidah yang dengannya dikenal keadaan akhir suatu kata, baik secara i'rab maupun secara mabni, baik yang berubah akhirnya ataupun yang tidak berubah akhirnya. Kemudian asal yang kedua, an-nahwu sahibuhu yusama nahwiyan, ya, bisukunil ha wa fatiha min lahnil awam. Yang kedua, orang yang ahli dalam ilmu nahwu ini disebut nahwi, ya, dengan mensukunkan huruf ha, dan dengan membaca ha-nya itu di fathah, ini merupakan kesalahan orang-orang awam. Jadi yang benar adalah nahwi, bukan nahawi. Nah, beliau menjelaskan kesalahan sebagian orang, ya, yang mengatakan ahli nahwu itu nahawi. Nah, padahal yang benar adalah nahwi. Asalis yang ketiga, kharaja biqaulil musannif al-lafdhu al-isharatu wal kitabatu wa nahwuhuma fala yusulat fala tusamma kalaman. Nah, keluar dari perkataan musannif, yakni al-lafdhu, petunjuk dan tulisan. Nah, secara teori memang tulisan di buku atau isyarat ini bukanlah kalam, ya, karena dia bukan lafaz. Tetapi insyaallah yang kita pahami, tentu yang namanya tulisan ini merupakan bahasa lisan, ya, yang dituliskan. Sehingga apa yang tertulis, ya, di kitab ini pun termasuk kalam. Wa kharaja biqaulil musannif al-lafdhu al-isharatu wal kitabatu wa nahwuhuma fala tusamma kalaman. Keluar dari perkataan pengarang, yakni al-lafdhu, lafaz, yaitu isyarah, ya. Al-isyarah itu petunjuk seperti rambu-rambu lalu lintas, ya. Wal kitabatu, ya, dan tulisan, nah, dan yang semisal keduanya, maka tidaklah dinamai kalimat. Wa kharaja biqaulihi al-murakkab al-mufradu, ya, nahwu zaidun. Dan keluar dari maksud perkataan pengarang al-murakkab, ya, tersusun, adalah al-mufradu, ya, sesuatu yang tunggal atau tidak tersusun. Contohnya zaidun, zaid, ya. Wa kharaja biqaulihi al-mufidu al-murakkabu ghairu al-mufidi, nahwu Abdullah wa in qama zaidun. Nah, telah keluar dari perkataan musannif, ya, al-mufid, berfaedah, yakni yang tersusun namun tidak memberi faedah, ya, misalkan Abdullah, kata Abdullah. Kita lihat Abdullah ini tersusun dari dua kata, Abdun dan Lafdul Jalalah Allah. Tapi ini bukanlah kalimat, ya, karena tidak memberikan faedah. Contoh lain, ya, begitu pula wa in qama zaidun, ya, jika Zaid telah berdiri. Nah, maka ini bukanlah kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah. Artinya ketika kita mengatakan in qama zaidun, ya, jika Zaid berdiri, ini pasti orang akan bertanya, kenapa jika Zaid berdiri? Nah, kalau diteruskan baru dipahami maknanya. Nah, makanya ini disebut al-murakabu ghairul mufid. Tersusun tapi tidak berfaedah. Wa kharaja biqawlihi bilwad'i kalamun ghairul arab kal'ajam wa nahwihim. Dan keluar dari perkataan musannif bilwad'i dengan bahasa Arab, yakni perkataan yang bukan bahasa Arab seperti ajami, ya, istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk orang-orang non-Arab. Ya, sederhananya ini kata ajam ini adalah nama non-Arab dan yang semisal dengan mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Telah berkata al-musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, dan bagian kalimat itu ada tiga. Ya, pembagian kalimat ada tiga. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Ashar, ya, penjelasannya. Bayyana al-musannifu rahmahullah anna al-alfadha allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min salasati asya' al-ismi awil fi'li awil harfi. Nah, pengarang yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, ya, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab, ya, di dalam kalimat mereka ini tidaklah keluar dari salah satu tiga unsur, ya, isim, fi'il, dan huruf. Ya, ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizamanin. Ya, fal ismu, saya ulangi, fal ismu, ya, ma'nahu atau ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizamanin. Maka isim itu adalah definisinya kata yang menunjuki sebuah makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Mithaluhu zaidun wa farasun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa zakaun. Nah, contoh-contohnya Zaid, ya, nama orang, kemudian kuda, ya, faros, kemudian usfur, burung kecil, burung pipit, kemudian zahratun, bunga, ya, baitun, rumah, zakaun, kecerdasan. Fakul wahidin min hadhil alfadhi yadulu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimah. Dan setiap salah satu dari lafad-lafad ini menunjuki sebuah makna, ya, yang dipahami langsung dari katanya. Artinya kalau kita menyebut Zaid, ya, maka kita paham bahwa Zaid adalah nama orang. Ketika disebutkan Faros, ya, maka kita akan paham bahwa Faros adalah nama hewan, yaitu kuda. Nah, ini yang dimaksud dengan dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjuki sebuah makna yang ada pada dirinya. Jadi ketika disebutkan kata tersebut, kita langsung memahami maknanya. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsus, ya. Bian yakuna dzata insanin ka zaidin aw hayawanin ka farasin aw thairin ka usfurin aw nabatin ka zahratin aw jamadin ka baitin. Dan makna ini, ya, terkadang untuk sesuatu yang bisa didapat oleh panca indera, ya, mahsus. Nah, ini bisa diraba oleh panca indera, baik dengan indera penglihatan, penciuman, raba, rasa, ya, dan sebagainya. Nah, terkadang juga menunjuki makna kepada manusia, ya, seperti Zaid tadi, kemudian hewan seperti faros, ya, kuda, burung seperti usfur, ya, jenis burung yang kecil, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, seperti bunga atau benda mati seperti rumah. Au yakunu li syai'in ma'nawi ghairu mahsus, ya, yudriku bil aqli kadzaka wa syarafi wal ilm. Nah, terkadang, ya, isim itu untuk sesuatu yang bersifat ma'nawi, bukan indrawi, ya, bukan yang bisa diraih oleh panca indera, yang bisa diketahui dengan akal seperti kecerdasan, kemuliaan, dan ilmu. Fa kullu kalimatin dallat 'ala dzatin aw ma'nan wa lam taqtarin bizamanin fahiya ismun. Maka setiap kata, ya, yang menunjuki atas zat atau makna dan tidak berkaitan dengan waktu, maka dia adalah isim. Jadi setelah dijelaskan apa itu isim, ya, kemudian beliau melanjutkan dengan fi'il. Nah, ta'rifuhu, ya, wal fi'lu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizzamanin. Fi'il, yaitu definisinya adalah kata yang menunjuki atas makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi kalau isim, ya, tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan fi'il waqtaronat bizzamanin, ya, berkaitan dengan waktu. Wa mithaluhu qoma yaqumukum. Nah, contoh-contohnya misalkan qoma, ya, fi'il madhi, kemudian yaqumu ini fi'il mudhari, dan qum, ya, fi'il fi'il amr. Fa kullu wahidin min hadhil alfaz yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa alhadatsu wa huwa muqtarinun bizzamanin. Maka setiap satu dari lafaz-lafaz ini, ya, menunjuki atas makna pada dirinya dan itu berupa kejadian, ya, dan ia berkaitan dengan waktu. Fa qama tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin madhin. Maka qama ini menunjuki atas kejadian berdiri, ya, pada waktu yang telah berlalu. Kemudian wa yaqumu tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin hadir au mustaqbalin. Ya, dan yaqumu ini menunjuki atas kejadian berdiri pada waktu yang sedang terjadi atau akan datang. Wa qum, ya, yatadullu ala talabil qiyam fi zamanin mustaqbalin. Dan qum ini menunjukkan atas permintaan berdiri, ya, pada zaman yang akan datang. Nah, artinya kalau kita mengatakan qum, ya, kan belum terjadi, ya, justru kita minta pada yang kita perintahkan agar ia mengerjakan, ya, setelah kita mengucapkan kata ini. Fakullu kalimatin dalat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Maka setiap kata yang menunjuki atas kejadian pada suatu masa, maka dia adalah fi'il. Nah, kita lihat catatan kakinya. Az-zamanul madhi huwa ma qabla zamani takallum. Masa yang telah lalu, ya, adalah masa sebelum waktu berbicara. Kemudian yang kedua, az-zamanul hadir huwa zamanut takallum. Waktu yang sedang berlangsung adalah waktu saat berbicara. Kemudian yang ketiga, az-zamanul mustaqbal huwa ma ba'da zamanit takallum. Ya, masa yang akan datang ini adalah waktu setelah berbicara. Kemudian fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Fi'il, yaitu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama madhin. Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Fi'il madhi, ya, adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada masa yang telah lewat. Ya, mithlu kataba, safara, shalla. Ya, contohnya kataba, ya, telah menulis, safara, telah safar, telah melakukan perjalanan jauh, ya, shalla, telah melakukan salat. Kemudian yang kedua, wa mudhari. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir aw al mustaqbal. Fi'il mudhari, ya, adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada zaman yang sedang terjadi atau yang akan datang. Mithlu yaktubu, yusafiru, yusalli. Contohnya yaktubu, ya, sedang menulis, yusafiru, sedang safar, yusalli, sedang atau akan salat. Yang ketiga, wa amrin, ya, wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Fi'il amr, ya, yaitu fi'il yang menunjuki atas kejadian yang diminta hasilnya, ya, pada zaman yang akan datang. Jadi kita tahu, ya, kalau kita memerintahkan seseorang, maka maksudnya segera setelah kita memerintahkan itu harus dikerjakan. Ya, mithlu contohnya uktub, safir, sholli, ya, contohnya uktub, tulislah, safir, ya, bepergianlah, kemudian sholli, sholatlah. Kemudian masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, wal harfu, ya, ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, definisinya, yakni huruf, kata yang menunjuki atas makna yang apa, makna pada selainnya. Misaluhu lam wa fi wahal, ya, contoh-contohnya lam, tidak, fi, di dalam, kemudian hal, apakah. Fakullu wahidin min hadhil alfaz harfun yadulu ala ma'nan wa hadzal ma'na yadhharu fi ghairihi faqat. Maka setiap lafaz-lafaz ini, yakni lam, fi, hal, adalah huruf ya, yang menunjukkan atas suatu makna, dan makna ini tampak pada selainnya saja. Fa masalan lam ya ma'naha anafyu wa hadza nafyu la yadhharu wa yattadhihu hatta tadammaha ila ghairiha. Nah, contohnya lam, maknanya adalah penafian ya, pengingkaran, dan penafian ini tidak nampak ya dan jelas sampai ia digabungkan pada selainnya ya. Fatakul lam yakum zaidun, fa kalimatu lam ya dalat ala nafyin ya fa qiyam zaid. Lam dalat ala nafyi qiyami zaid, maka kamu katakan zaid tidak berdiri, maka kata lam ini menunjuki atas penafian dari berdirinya si Zaid. Ya, maksudnya begini, kalau kita bicara fi'il dan isim, ya kita katakan zahaba, dia pergi. Ya, orang paham maknanya adalah pergi. Kemudian kita katakan Zaid, ya, orang akan paham Zaid itu adalah nama orang. Tapi kalau kita bicara tiba-tiba, ya langsung bilang lam, maka orang tidak paham. Ya, supaya antum lebih memahaminya, ya bisa misalkan kalau kita bertanya aina Zaid. Ya, di mana Zaid? Nah, kemudian kita menjawab zahaba. Ya, zahaba saja ya misalkan. Hanya menjawab zahaba. Apakah dipahami? Tentu dipahami. Di mana Zaid? Dia pergi. Nah, sekalipun kita hanya menjawab zahaba, ya tapi orang paham bahwa yang pergi adalah si Zaid. Kemudian gambaran kedua, ya misalkan seseorang ditanya, "Masmuk?" Ya, jawabnya adalah Zaid. Ya, ini hanya satu kata. Tapi bisa dipahami, ya. Nah, tapi misalkan kita bertanya, aina Zaid? Ya, kemudian kita jawab, lam. Ya, lam saja. Maka ini tidak bisa dipahami, ya, kecuali ditambah fi'il atau isim yang ada setelahnya. Kalau huruf, ya, dia tidak bisa memberikan faedah, kecuali setelahnya itu adalah fi'il atau isim, ya, sehingga menjadi jelas maksudnya. Nah, jadi ini, ya, yang dimaksud kenapa huruf itu dimasukkan sebagai kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu kata yang menunjukkan makna yang ada pada selainnya. Artinya huruf itu ya tidaklah bermakna kecuali setelah diiringi oleh fi'il atau isim yang sesuai dengan huruf tersebut. Ya, tayib, kita kembali ke kitab. Fa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Maka setiap kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya, maka itu adalah huruf. Ya. Nah, lihat catatan kaki. Ya, ini fawaid wa tanbihat. Al-awwal, ja'ala al-musannifu al-isma wal-fi'la wal-harfa aqsaman lil-kalam. Wa ja'alaha ghairuhu aqsaman lil-kalimah. Wa kila taqsimain sahihun. Ya, al-musannif, ya ini Ibnu Jurum. Ini menjadikan isim, fi'il, dan huruf sebagai jenis-jenis dari kalimat. Dan yang selain musannif, ya ulama nahwu yang lain, ini mengatakan bahwasanya isim, fi'il, dan huruf bukan bagian dari kalimat, tapi bagian dari kata. Ya, maksudnya adalah isim, fi'il, dan huruf ini bukan jenis-jenis dari kalimat, ya, tapi jenis-jenis kata. Ya, akan tetapi ini hanya sebatas masalah teori, ya, teori penyebutan saja, sehingga tidak terlalu bermasalah ya. Makanya kata Syekh Malik bin Salim di sini dikatakan wakilat taqsimain sahih, dan kedua macam pembagian ini ya adalah sahih, benar. Jadi tidak masalah ya mau kita katakan bahwa isim fi'il itu adalah aqsamul kalam atau aqsamul kalimah, ya dua-duanya boleh insyaallah. Kemudian faman arada bil aqsamil ajza ya ja'alaha aqsaman lil kalam liyanahu yatarakabu minha wa yata'allafu. Maka siapa yang menginginkan pembagian dari sisi juz-juznya atau bagian-bagiannya, nah ia boleh menjadikannya sebagai pembagian kalimat. Karena yang namanya kalimat itu tersusun dari fi'il, isim, dan huruf. Kemudian waman arada bil aqsami al anwa ya ja'alaha aqsama lil kalimah fal kalimatu jinsun yashmalu al isma wal fi'la wal harfa. Dan barang siapa yang menghendaki pembagian dari sisi macam-macamnya, nah ia menjadikannya macam-macam kata. Maka kata itu adalah nama jenis yang meliputi isim, fi'il, dan huruf. Nah, silakan lihat ya kitab Mujibun Nada halaman 31. Dan juga kitab Hasyiah Abin Najah ala Syah Al-Azhari lil Ajrumiyah halaman 25 dan kitab Majmu Fatawa ya jilid 12 halaman 108. Asan yang kedua, ihtarazal musannifu biqouli harfun ja'a li ma'na an hurufi tahajji ya falaysa kullu wahidin minha kalimah li'adami dalalatihi 'ala ma'na. Al-musannif ya, mengecualikan dengan perkataannya huruf yang memiliki arti dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi tidak semua huruf hijaiyah yaitu yang dimaksud huruf di sini ya, tetapi hanya huruf hijaiyah yang memiliki makna saja. Maka tidak semua yang ada pada huruf hijaiyah itu disebut sebagai kata ya, karena tidak menunjuki atas sebuah makna. Ya, thayyib ya, kesimpulan dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah penyusun kalimat itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian definisi fi'il adalah kata yang menunjuki atas makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Nah, ini sisi perbedaan fi'il dibanding isim. Nah, kalau isim walam taktarin bizamanin, ya tidak berkaitan dengan waktu. Adapun huruf ini berbeda dengan fi'il dan isim ya, yang maknanya terkandung pada dirinya. Kalau huruf kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjuki makna yang ada pada selainnya. Artinya kalau fi'il dan isim ini susunan huruf-hurufnya itu mengandung makna langsung yang bisa kita pahami. Nah, sedangkan huruf itu tidak bisa kita pahami ya, kecuali setelah digabung atau setelah diiringi oleh fi'il ataupun isim. Ya. Ya mungkin ini aja yang bisa kita bahas ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.